الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pada kesempatan siang hari ini, pembahasan kita adalah iman kepada Rasul. Pembahasan yang mungkin pernah kita dengar pertama kali waktu SD dulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim wajib beriman dengan adanya Rasul. Bila dia tidak meyakini adanya Rasul, maka dia kafir. Meskipun KTP-nya Islam, kalau dia tidak beriman dengan adanya Rasul, berarti dia murtad. Karena yang menyampaikan segala sesuatu di dalam agama ini adalah Rasul sendiri. Bila tidak meyakini adanya Rasul, itu sama dengan tidak meyakini agama ini. Karena untuk apa percaya pesannya bila tidak percaya kepada yang bawa pesan? Betul atau tidak? Sehingga di antara para ulama ada yang berkata, sebenarnya yang pertama kali diimani bukan Allah. Di antara para ulama ada yang berkata, sebenarnya yang pertama kali diyakini bukan hari kiamat, malaikat. Yang pertama kali diyakini adalah Rasul dulu. Karena berita tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang malaikat dan lain-lain datangnya dari si Rasul. Bila Anda tak percaya kepada si yang membawa pesan, maka pesan-pesan yang ada percuma diyakini. Rasul itu bentuknya manusia. Dia manusia biasa. Bisa ngantuk, bisa tidur, bisa lapar, bisa sakit, bahkan bisa disantet. Sebagaimana Nabi SAW pernah disantet. Maka sifat manusia biasa ada pada mereka, tapi mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan berupa kedudukan, wahyu, dan sebagian dari mereka memiliki mukjizat yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Disebutkan dalam buku Syarah Akidah yang saya bawa ini, Ar-Rusul jamak dari Rasul, artinya utusan. Adapun yang dimaksud dengan Rasul di sini adalah orang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat. Apa bedanya Rasul dengan Nabi? Jawabannya, Nabi itu diberi wahyu untuk dirinya, tapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umat karena dia belum punya objek dakwah. Sedangkan Rasul, dia adalah Nabi yang punya objek dakwah. Maka setiap Nabi belum tentu Rasul. Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul pasti Nabi. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam diberikan oleh Allah wahyu untuk dirinya, tapi tidak punya objek dakwah. Adapun Nabi yang pertama kali diwajibkan untuk dakwah adalah Nabi Nuh. Maka Nabi pertama Adam, sedangkan Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang syafaat. Hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim. Di hari kiamat, ketika diturunkan matahari di atas kepala mereka hanya satu jengkal, maka orang-orang berkeringat. Manusia ketika itu ada yang tenggelam dengan keringatnya di bagian kakinya, ada yang tenggelam di lututnya, ada yang tenggelam di batas pahanya, bahkan ada yang tenggelam di batas lehernya. Maka orang-orang di saat itu akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam dan minta syafaat. Tapi Nabi Adam alaihissalam menolak. Kata beliau, datangilah Nuh, mungkin Nuh yang bisa memberikan syafaat. Lalu orang-orang datang kepada Nabi Nuh dan berkata, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama, berikanlah syafaat. Kata-kata kaum muslimin, kata-katanya orang-orang di hari kiamat, engkau Rasul pertama, itu menunjukkan bahwa Nabi Nuh lah Rasul pertama. Adapun rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan bahwa ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir. Siapa yang mengklaim bahwa dialah rasul, ini lebih kafir lagi. Mengatakan ada rasul lagi setelah Nabi Muhammad saja kafir, apalagi kalau dia klaim dirinya yang rasul, maka dia kafir kuadrat. Contohnya adalah Lia Edan. Maka orang ini secara syar'i kafir kuadrat, karena meyakini dirinya sebagai salah satu utusan Allah setelah Nabi Muhammad. Mirza Ghulam Ahmad yang dinabikan di kalangan Ahmadiyah Qadianiyah. Perlu diketahui Ahmadiyah itu ada dua, ada yang Qadianiyah dan ada yang Lahore. Yang kafir disepakati para ulama adalah Ahmadiyah Qadianiyah, sedangkan yang Lahore dianggap ahli bid'ah karena menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai ulama. Padahal orang ini aslinya adalah boneka Inggris dari kalangan tokoh India yang diadakan waktu menjajah India. Yang adakan adalah orang Inggris supaya orang-orang di India ketika itu berpecah belah, khususnya dari kalangan muslimnya. Sedangkan di Ahmadiyah Al-Qadianiyah, maka mereka menganggap Mirza itu adalah nabi setelah Muhammad. Maka mereka ini adalah minoritas kafir, sama setara dengan Buddha, Hindu dan yang semacamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in 'alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah rasul dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Firman Allah wa khataman nabiyyin, penutup segala sesuatu, penutupnya para nabi, ini menunjukkan bahwa siapa yang meyakini ada lagi nabi dan rasul setelah Muhammad, berarti dia tidak meyakini Al-Qur'an. Dan tidak meyakini Al-Qur'an berarti tidak meyakini yang bicara dari di dalam Al-Qur'an ini. Siapa yang bicara dalam Al-Qur'an? Allah. Maka yang kita katakan, siapa yang meyakini ada nabi setelah Muhammad, maka dia kafir, karena sama dengan meyakini, tidak meyakini Al-Qur'an sama dengan tidak meyakini Allah. Setiap umat tidak pernah suci dari nabi yang diutus dan senantiasa membawa syariat yang sama. Dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, semuanya dakwahnya sama. Yang beda adalah sebagian tata cara ibadahnya. Sebagian syariatnya itu yang beda. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat dalam rangka menyerukan tauhid. Beribadahlah kepada aku saja dan jauhi taghut. Itu intinya. Beribadah kepada Allah semata dan menjauhi segala bentuk penyembahan kepada yang selain Allah. Itu dakwah setiap rasul, apapun dan bagaimanapun bentuk syariatnya. Contoh, Nabi Muhammad dan Nabi Musa sama. Sama-sama mendakwahkan menyembah Allah saja. Tapi syariatnya Nabi Muhammad, kalau mau taubat, cukup taubat, meninggalkan apa yang biasa dikerjakan berupa maksiat. Sedangkan di zaman Nabi Musa, siapa yang mau taubat harus apa? Bunuh diri. Di syariatnya Nabi Muhammad, kalau najis mengenai pakaian, maka pakaian cukup dicuci. Sedangkan di syariatnya Nabi Musa, kalau najis mengenai pakaian, maka pakaiannya harus dibuang atau digunting, dirobek. Dibuang bagian yang terkena air kecil, dia terkena najis. Maka antum bayangkan celana-celana laki-laki di zaman dahulu, mungkin bolong-bolong bagian tengahnya. Ya, celana dalam mereka tidak ada yang utuh. Yang harus diyakini tentang Rasul, bahwa Rasul itu, mereka adalah manusia biasa yang tidak memiliki perkara, tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang yang gaib kecuali sebatas yang Allah takdirkan untuk mereka. Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali sebatas yang Allah beritahu. Saya pernah mendengar ada seorang khatib yang berkata, kenapa Nabi Muhammad itu begini dan begitu? Maksudnya senantiasa mengerjakan kebaikan. Jawabannya adalah karena Nabi tahu yang gaib. Yang benar, Nabi tidak tahu yang gaib kecuali sebatas yang Allah ajarkan kepada beliau. Ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Kata Allah, Muhammad bilang sama mereka, perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su. Katakanlah wahai Muhammad. Berarti setelahnya ini perkataannya Nabi. Aku, siapa aku ini? Nabi. Aku tidak berkuasa untuk mendatangkan kemanfaatan untuk diriku dan tidak pula mampu untuk menolak kemudaratan kecuali sebatas yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku tahu yang gaib, tentu aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan diminta dan tidak akan ditimpa kemudaratan. Kata-kata Nabi, seandainya aku tahu yang gaib, maka aku akan begini dan begitu, itu menunjukkan bahwa Nabi tidak mengerti perkara yang gaib kecuali sebatas yang Allah beritahu kepada beliau. Contohnya Nabi melihat Jibril. Nabi SAW pernah melihat bagaimana adab neraka, bagaimana pernah melihat gambaran surga. Ini adalah perkara-perkara gaib yang Nabi SAW tahu sebatas yang diajarkan Allah kepada beliau. Perlu diyakini juga bahwa Rasul itu juga seperti yang saya sebutkan di awal, mereka bisa sakit. Seorang Rasul itu bisa meninggal sebagaimana meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, butuh makan, butuh minum sehingga bisa lapar, bisa haus. Bahkan saya tadi sebutkan bisa disantet. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah manusia biasa. Sebagian dai ada yang mengajarkan bahwa jangan meyakini Nabi Muhammad pernah disantet. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, jangan diyakini Nabi Muhammad itu mati. Nabi Muhammad itu masih hidup. Kalau seandainya Nabi SAW masih hidup, lalu siapa yang dimandikan para sahabat? Siapa yang dikuburkan oleh para sahabat kalau begitu? Siapa yang ditangi Aisyah di pelukannya ketika itu? Kalau seandainya Nabi SAW tidak disantet, lalu bagaimana dengan riwayat yang memang sahih dari beliau bahwa beliau sakit? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah menderita sakit, yang sakitnya itu sakit menghayal. Beliau suka berhalusinasi melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Lalu kemudian Nabi SAW di suatu hari tidur dan didatangi oleh dua malaikat di dalam tidurnya. Yang satu berdiri di dekat kepalanya, yang satu di dekat kakinya. Yang satu berkata, kenapa Muhammad ini? Maka yang lain menjawab, Muhammad sedang disantet. Siapa yang menyantetnya? Seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam. Apa yang disantetnya? Dari mana dia dapat santetnya? Dari patahan sisir dan helaian rambutnya yang diambil dari pemuda Yahudi yang menjadi asistennya Nabi. Lalu ditanya, di mana kabuhulnya? Di sumurnya Bani Quraizah. Maka Nabi SAW kemudian bangun lalu memanggil Ali. Ali, aku minta tolong, datangi sumur Bani Quraizah, lalu kemudian cari di dalam sumur itu ada semacam buntelan buhul. Lalu kemudian Ali pergi memanjat ke dalam, mengambil buhulnya, ketika dibuka maka bungkusnya adalah pelepah kurma. Ketika dibuka isinya ada beberapa helai rambut Nabi dan patahan sisirnya. Oleh Ali bin Abi Thalib kemudian dibakar sambil mengucapkan kul kul kul. Bukan kul kul kul ya, maksudnya apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Takutnya antum bakar antum bilang kul kul kul. Ya. Nah. Maka hilanglah halusinasinya Nabi. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disantet. Ini ada manfaatnya buat umat. Allah takdirkan itu ada manfaat buat umat, yaitu sebagai bentuk sunnah. Bagaimana kalau seandainya di antara kaum muslimin ada yang kena santet, kena guna-guna. Satu, cari buhulnya. Dua, bakar buhulnya. Tiga, sebelum bakar baca kul-kul-kul tadi. Nah. Yang juga harus diyakini tentang Rasul, pertama, sudah kesekian dia, bahwa mereka benar-benar membawa risalah. Siapa yang tidak meyakini risalahnya, maka mereka yang tidak meyakini ini kafir. Ya, saya pernah cerita kalau tidak salah di sini, ada seorang wanita di Mesir, dokter, siaran di TV lalu berkata, saya tidak percaya adanya Rasul. Saya percaya Muhammad itu ada, tapi saya tidak percaya dia Rasul. Dan saya tidak percaya ada yang namanya Jibril. Itu hanya khayalan Muhammad saja. Maka orang ini kafir, murtad dari Islam. Yang juga diyakini tentang Rasul, jumlahnya banyak. Ada riwayat yang menyebutkan jumlahnya Nabi adalah, siapa yang tahu? Berapa jumlahnya Nabi? Hah? Ada ikut kajian saya hari Sabtu malam? Berapa jumlahnya Nabi? Wallahu a'lam. Nah, gitu. 124.000 orang. Berapa yang jadi rasul dari mereka? 315. Berapa yang kita pelajari dulu waktu sekolah? 25. Berapa yang antum hafal? Dari 25. Nah, dari 25, berapa yang jadi ulul azmi? 5. Dari 5, berapa yang jadi khalil? 2. Dari 2, yang mana yang paling utama? Ada berapa yang utama? Satu lah, jelas. 124.000 nabi. Tadi saya bilang nabi belum tentu rasul, tapi rasul pasti nabi. Maka dari 124.000 ini ada yang diseleksi jadi 315 rasul yang mereka punya kewajiban untuk berdakwah. Dari 315 ini ada yang wajib kita ketahui, jumlahnya 25. Dari 25 ini ada 5 yang paling berat ujiannya, yang paling berat cobaannya, sehingga menjadi rasul yang paling mulia. Mereka disebut dengan rasul ulul azmi: Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad. Dari 5 ini ada yang paling dekat dengan Allah, Ibrahim dan Muhammad. Dan dari keduanya yang paling utama adalah Muhammad. 6. Ada pun yang 25 tadi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Shu'aib, Ayyub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Ada juga sebagian yang disebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis, dan mereka diperselisihkan apakah itu kategori rasul atau bukan. Misalnya Syid atau Yusha. Sering dengar Khidir. Ya, dengar dia dari mana? Dari sebagian orang yang suka berhayal. Aku tadi malam mimpi ketemu Khidir. Aku bersemedi di malam gelap, di ruang yang gelap selama 40 hari. Lalu aku didatangi Khidir. Banyak orang yang suka berhayal begitu. Ya. Khidir, sebagian ulama ini berkata Khidir itu termasuk Nabi. Karena dia pernah jalan sama siapa? Nabi Musa. Adakah yang lebih tinggi dari Musa di zaman Nabi Musa? Jawabannya, yang lebih berilmu ketika itu Khidir. Tapi masa iya ada yang bukan Nabi lebih berilmu daripada yang Nabi? Ya. Sehingga ada di antara ulama yang berkata bahwa Khidir juga termasuk Nabi. Dzulqarnain, itu ada khilaf di antara para ulama. Dzulqarnain di surat Al-Kahfi, apakah dia itu ulama atau bukan? Nabi atau bukan? Dzulqarnain ini yang menjarain siapa? Siapa yang dipenjara oleh Dzulqarnain? Ya'juj Ma'juj. Ya. Ada juga Luqman, surat Luqman. Ya. Apakah Luqman ini termasuk di antara Nabi atau bukan? Ada khilaf di antara para ulama. Di antara yang harus diyakini ketika berbicara tentang Nabi, maka harus diyakini bahwa setiap yang dibawa oleh para rasul itu adalah benar. Kemudian yang terakhir, harus mengamalkan apa yang diajarkan oleh rasul. Manakala belum datang Nabi Muhammad, maka umat Yahudi beriman dengan Nabi Musa dan mereka menjalankan syariatnya. Waktu datang Nabi Isa, maka orang yang ada di zaman Nabi Isa wajib untuk menjalankan syariatnya. Tapi dengan datangnya Nabi Muhammad, maka dihapuskan segala syariat yang datang sebelumnya, kecuali bila tidak bertentangan. Bila tidak bertentangan, dan tentunya pokok yang paling tidak bertentangan adalah tauhid, maka harus diyakini. Sedangkan ketika diajarkan Nabi Muhammad dengan berbagai syariat, maka kita harus ikuti syariatnya Nabi Muhammad. Di zaman ini tidak boleh ada berkata, saya beriman kepada Nabi Muhammad, tapi saya menjalankan syariatnya Nabi Isa yang asli. Seandainya ada orang mengatakan demikian, saya bukan beriman kepada Nasrani yang sekarang, saya berimannya kepada Nasrani yang asli, maka kita katakan Anda tetap kafir. Dan saya pernah bertemu dengan orang-orang yang mengatakan diri mereka Nasrani yang asli. Waktu saya lagi duduk-duduk di depan puskip, lagi bikin kunci, ada kan di situ, menggandakan kunci di dekat toko Satria. Saya didatangi oleh dua perempuan, karena saya lagi buka-buka Facebook, dia tanya, Mas mau suka baca ya? Kenapa Mbak? Ini, lalu dia kasih satu selebaran. Ini kalau suka baca-baca mungkin bisa dibuka di internet. Apa ini? Seingat saya namanya jw.org. JW itu Jehovah Witness. Saya tanya apa itu Jehovah Witness? Jehovah Witness itu kesaksian Yehuwa. Apa itu? Itu salah satu bagian dari Kristen. Oh, Kristen yang mana lagi? Oh, ini Kristen yang asli. Yang Protestan, Katolik dan lain-lain, oh itu tidak asli, kata mereka. Yang asli bagaimana? Kalau Anda bagaimana? Kalau kami, kesaksiannya Yehuwa itu bahwa Nabi Isa hanya Nabi. Sedangkan yang Tuhan itu Allah. Kalau yang lain kan ada Tuhan Anak. Nah kalau kami, Allah itu Tuhan, Yesus itu Nabi. Mantap ini ahlu sunnahnya, apa? Ahlu sunnah wal jamaahnya Nasrani berarti. Tapi bagaimanapun mereka meyakini demikian, mereka tetap kafir di dalam agama kita. Karena Nabi SAW mengatakan, ma la yasma'u bi ahadin min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Nabi SAW mengatakan, tidaklah ada satu orang pun, apakah Yahudi atau Nasrani, dia mendengar aku datang dan dia mendengar ada risalah Islam yang aku bawa, tapi dia tidak mau beriman dengan yang ku bawa tadi itu, melainkan dia tempatnya adalah neraka Jahannam. Maka meskipun katanya asli, dengan datangnya Islam, setiap orang wajib ikut masuk dalam Islam. Bila tidak, status mereka adalah kafir. Ada pertanyaan? Masih ada 14 menit. Ya. Terkait soal musik, apakah dalam musik itu ada yang memperbolehkan untuk bermain alat musik? Di zaman Nabi SAW, alat musik yang ada adalah alat musik tak bernada, gendang atau duf yang terbuat dari kulit. Itu pun hanya dipermainkan di waktu-waktu khusus, seperti di waktu Id atau di hari pernikahan. Itu pun dimainkan oleh anak-anak perempuan saja. Adapun alat musik di zaman sekarang sudah berbeda. Ada 6 pertanyaan diajukan ke saya dan sudah diketik. Ini kayak lagi baca soal ujian. Bagaimana cara menanamkan akidah kepada sahabat yang ingin hijrah tapi takut berubah menjadi lebih baik? Takut dari teman, orang tua yang mengkritik perubahan kita. Intinya bagaimana supaya teman bisa hijrah juga, tapi pada dasarnya dia takut. Takutnya apa? Takut jadi lebih baik. Ini lucu. Orang kalau normal malah senang kalau jadi lebih baik. Ada orang takut jadi lebih baik. Heran. Ada orang berkata, saya belum siap ikut-ikut pengajianmu. Nanti susah, harus sholat, harus ke masjid, nanti gak bisa main perempuan lagi, gak bisa ke kafe lagi, gak bisa ke dugem lagi. Maka jawabannya satu aja, terus kamu mau berhenti dari itu kapan? Masalahnya malaikat maut itu datang tidak pakai selamat, tidak pakai permisi atau bikin appointment dulu. Aku besok datang ya. Sehingga kita kalau mau berubah itu tidak nunggu nanti-nanti. Yang kedua, antum gak tahu sih enaknya baik jadi orang baik itu. Orang baik itu disayang Allah. Orang baik itu ada harapan masuk surga dengan probabilitas lebih besar, meskipun tidak dijamin. Tapi syarat masuk surga jadi baik dulu. Kamu gak tahu sih ngerinya neraka, karena belum pernah lihat aja kan. Dan masalahnya kalau sudah ke situ enggak ada ceritanya balik lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu di hari kiamat di dalam neraka dikasih sandal dari api neraka, mendidih otaknya, makainya di kaki yang mendidih kepala. Nah kalau sudah seperti itu, terus masa gak mau jadi orang baik? Kamu gak tahu sih bagusnya surga. Emang dapat apa sih? Kamu pernah ke surga? Emang pernah lihat? Saking bagusnya, tidak ada hadis menyebutkan ada anggurnya, anggurnya itu begini, ada begini, nanti ada situ, ada mobilnya, ada rumah. Saking bagusnya, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan isinya itu tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar dengan telinga, bahkan tidak pernah terbersit dalam hati. Saking susahnya menggambarkan keindahannya. Masa kamu tidak pengen masuk? Alah, yang baik kayak kamu aja gak ada jaminan surga. Kamu bayangkan, yang baik-baik aja gak ada jaminan surga, apalagi yang gak baik-baik. Itu kamu ngomong kayak ngomong di kelas. Alah, kalian tuh sok-sok aja semuanya ranking-ranking satu. Emang nanti kalau UAN kalian pasti lulus? Maka yang pintar-pintar akan bilang, kami aja gak ada jaminan lulus, apalagi kamu yang malas. Kalau jadi orang baik itu banyak masalah hidup yang ada penyelesaiannya tanpa kita duga-duga. Justru kalau jauh dari agama, banyak masalah yang kita susah keluarnya. Masalahnya kita gak dekat dengan yang ngasih solusinya. Masalah kehidupan ini kan kuncinya ada di tangan Allah. Soal ekonomi yang mecahkan Allah. Soal jodoh yang mecahkan Allah. Banyak itu orang kafir, orang bermaksiat tapi nyaman-nyaman aja hidupnya. Pertama, itu kan zahir di matamu. Kau pikir apa semua orang kaya itu tidak punya masalah? Coba lihat artis-artis itu. Sebenarnya hidup mereka banyak masalah. Kau pikir yang mereka itu pelawak, yang suka ketawa, tiap hari bikin orang ketawa, kau pikir hidup mereka bahagia? Narkoba. Makanya banyak pelawak yang kena narkoba. Hidup mereka gak bahagia. Karena kebahagiaan yang mereka punya di dunia itu kebahagiaan gak hakiki. Ini teman-teman kan kerjanya Pertamina nih. Saya yakinlah kalau fresh graduate S1 kerja di Pertamina atau di PHM, insya Allah gaji gak kurang dari 10 lah. Coba antum bayangkan, antum sudah punya mobil, sudah punya rumah. Kadang antum bingung kan antum mau makan apa setelah itu. Karena uang antum kebanyakan. Gitu enggak? Itu uang gaji antum itu, satu bulan gak habis buat makan doang. Padahal antum sudah variasi, semua restoran di Balikpapan udah antum jabanin semua. Lama-lama akhirnya bosan juga. Kemana lagi aku mutar ya? Ujung-ujungnya, udahlah sedekahin aja. Dapat pahala. Ada orang sudah punya jadi GM, ya? Gajinya puluhan juta, ratusan juta. Semua dunia udah pernah dikelilinginya. Saya pernah nelpon seorang ibu-ibu yang dia bilang, waktu saya masih muda sama suami saya, kami sudah habiskan 65 negara. Sudah semua, Antartika pun saya sudah pernah. Lalu ujung-ujungnya mau umroh juga. Oh, ternyata senikmat-nikmatnya dunia, Anda akan bosan juga. Lalu antum mau cari apa? Bosannya mah. Seenak-enaknya Dandito, enggak mungkin antum makan tiap hari. Pizza Hut dengan berbagai variasi dan menu barunya, enggak mungkin antum makan tiap hari. Pasti antum akan mencari kebahagiaan hakiki. Yang akhirnya antum mending di rumah tapi makan sama istri dan anak-anak. Meskipun sederhana. Antum mau cari apa di dunia ini? Mati pasti. Kafan antum enggak berkantong, enggak pakai resleting. Soalnya mau di resletingin juga enggak bisa diisi apa-apa. Mau diisi juga enggak bisa buat beli apa-apa di sana, di bawah sana. Sampai kapan mau gede dugemnya? Sampai kapan antum mau suka main perempuannya? Sampai kapan antum enggak bosan tuh duduk di melawai tiap minggu? Kapan antum mau duduk di majelis, di dalam masjid? Enggak capek apa? Apa enggak bosan dengerin musik di dugem-dugem itu? Saya juga dulu waktu kuliah di harddisk itu ada ribuan lagu. Karena bosan. Karena hati itu juga enggak mendapatkan ketenangan khusus. Dulu sugesti saya adalah saya mudah belajar kalau dengerin musik. Lama-lama saya sadar ini sugesti doang. Karena rupanya belajar dengan ketenangan lebih enak. Coba didelete. Ternyata batin juga enggak tenang. Datang lagu baru didengerin 10 hari bosan. Datang lagi baru 2 hari bosan. Mencoba mencari kesenangan di dulu kan banyak VCD apa tuh? Sewa VCD. Film-film baru ditonton. Lama-lama enggak tenang. Setelah dibuang semua itu, malah enggak punya TV sama sekali, malah lebih tenang. Tiap malam ngobrol sama istri. Ada anak bisa diajak bicara, diajak bercanda. Lebih tenang daripada mereka cuma belajar lalu kita nonton TV. Coba cari kebahagiaan hakiki. Mohon masukannya agar bisa konsisten untuk berhijrah dan dimulai dari mana. Untuk bisa konsisten hijrah, nomor satu doa. karena hati kita ini dinamakan kalbu, qalbu karena yuk taqallaba, dia suka bergonta-ganti, berbolak-balik. Kadang soleh, kadang enggak soleh. Kadang soleh, enggak soleh. Kadang suka derma, kadang pelit. Kadang sholat rajin, besok-besok enggak rajin. Yang mampu membuat kita konsisten hanya Allah. Makanya ada doanya, ya muqallib bal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Dua, antum baru akan bisa konsisten bila pertemanan antum, pertemanan yang membuat antum konsisten. Antum susah konsisten kalau antum temannya yang enggak sholat. Mau sholat nanti aja, nanti kan masih bisa, malam kan masih bisa. Udahlah nanti aja lah, aku sholat isya dulu ya, nanti aja, nanti habis lagi ininya. Ayolah sewa lapangannya, main futsalnya jadi jam 7:30, cuma sampai jam 8:30. 7:30 padahal tiba waktu mau sholat isya, akhirnya gak sholat. Kenapa? Karena ngumpulan futsalnya yang gak sholat. Di kantor mau sholat nanti aja, kita makan dulu, makan siang. Gak usah makan siang di masjid juga ada, dikasih, ada kotakan habis kajian. Gak usah, nanti kita jadi baik lagi gitu. Gimana itu? Ada saya pernah di bulan Februari 2018 saya bikin pengajian tentang, judulnya gini, punya modal usaha rumah kendaraan tanpa riba. Saya bikin di Istiqlal hari Ahad pagi. Ada orang PHM, orang Pertamina sini, di sini dia kerjanya kayaknya ya. Bukan, di sebelah sana di kantor, di kantor besar. Dia ajak temannya, dia bilang, kita ke masjid Istiqlal, ada apa? Di sana ada makan gratis, karena memang ada edaran, ada makannya. Tapi ya terbatas juga. Datanglah dia, duduk berdua, dengerin kajian, ternyata isinya tentang riba. Dan berbagai solusi bagaimana punya modal usaha, bagaimana punya rumah dan kendaraan tanpa riba. Bahkan lebih murah jatuhnya. Ya, itu hari Ahad. Hari Seninnya masuk kantor, dia ngomong sama teman-teman yang ada di sekitar, di dalam ruangan Pertamina itu. Inna bangke, katanya. Ya. Apa nih pagi-pagi bertengkar? Bangke ini, katanya. Afwan ya, tak sebut dengan apa yang ada. Masa kemarin aku diajak ke Masjid Istiqlal itu, dia bilang makan gratis, sekalinya kajian. Bukankah Anda ditunjukkan dalam jalan kebaikan, kok Anda marah gitu? Kenapa memangnya? Kan aku jadi tahu riba sekarang. Coba tadi kemarin aku tidak datang, tidak tahu aku apa itu riba. Kata dia. Bodoh. Karena kalau antum tahu apa itu riba dan betul-betul mendalaminya, antum akan baru sadar aku bodoh kalau masuk di situ. Karena waktu itu saya bilang, gunting kartu kredit Anda, karena itu isinya riba, itu akad-akad riba. Karena nanti antum kasihan, ibaratnya gini loh, apa ya? Ada orang dibilang gini, jangan ke situ. Kenapa? Di situ ada ular, singa, buaya, ngumpul jadi satu. Mereka lagi nunggu-nunggu. Apa sih katanya? Terus datang dia ke sana, digigit. Setelah digigit, baru dia bilang, hina, bangke ini. Kenapa? Nggak dikasih taunya aku untuk gimana ya? Pokoknya aku ke sana. Jadi gimana? Digigit. Jadi yang mana? Ya enak digigit gitu. Yang harusnya dikasih tahu terima kasih, malah enggak suka dikasih tahu. Gitu. Tapi dengar-dengar yang bilang seperti itu, beberapa minggu lalu ikut kajiannya di sini. Saya dikasih tahu orangnya, ini Ustaz orangnya. Ya, enggak tahu mana dia. Enggak kelihatan. Suka pakai baju yang panjangnya warna biru sama merah itu? Berarti dari mana itu? Dari RU atau gimana? RU ya. Nah, berapa kali kan suka datang ke sini tuh? Yang bajunya merah biru Pertamina itu. Ya. Nah, sudah saya ketemu sama yang bilang bangke itu. Alhamdulillah, berarti sudah tobat. Karena waktu itu hari Senin dia marah, sekarang malah saya diminta untuk ngisi di kantor besar. Cuman minta ngisinya asar. Dan saya kalau asar agak susah. Ya, jadi diminta datang ke sana. Saya bilang kalau mau zuhur tapi gantian dengan sini. Kalau lagi nggak sini-sini di sana. Ya. Dan yang adanya dia. Ya, terus entah yang minta. Padahal dulu pertama kali dengar suara riba marah dia. Ya. Masih ada 6 pertanyaan tapi karena sudah 40 menit dan tidak mungkin saya lanjutkan, insyaallah akan dijawab di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.